Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang kedua ini kita melanjutkan beberapa keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah mengenai sebab-sebab yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan hidup. Sebab yang kelima yaitu, dan ini termasuk sebab yang sangat besar di dalam melapangkan dada dan menenangkan hati, adalah al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Beliau nyatakan, fa inna lidzalika ta'thiran ajiban insyirahi sadri wa tuma'ninati wa zawali hammihi wa ghammi. Sesungguhnya yang demikian itu punya pengaruh yang sangat mencengangkan di dalam melapangkan dada dan membuatnya tenang, serta melenyapkan segala kegundah gulanaan dan keguncangannya. Qala ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Falidzikrillahi atharun azimun fi husuli hadzal matlubi li khasiyatih wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Bagi zikrullah pengaruh yang cukup agung di dalam menghasilkan apa yang diinginkannya dan terhadap apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari pahala dan ganjarannya. Di sana banyak zikir-zikir yang bisa selalu kita lantunkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita selalu membasahi lisan kita dengan zikrullah. Terlebih lagi kita adalah ahlus sunnah yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah sepatutnya kita mempelajari zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam gerak-gerik kita pada banyak kesempatan. Ya. Suatu hal yang sangat memalukan atau sangat disayangkan kalau kita tidak hafal akan zikir-zikir itu. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selain membuat ketenangan jiwa, kelapangan dada, juga melindungi kita dari berbagai kejelekan dan kejahatan. Dan tentunya jaminan pahala di sisi Allah adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Nah, mulai dari kita bangun tidur ada zikirnya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada zikirnya, keluar dari rumah menuju masjid ada zikirnya, masuk ke dalam masjid ada zikirnya, keluar dari masjid ada zikirnya. Ketika kita dalam sholat ada zikir-zikir as-shalah, selesai sholat ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mau makan sarapan pagi atau makan siang atau makan malam ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya. Kita berada di pagi hari dan di petang hari ada zikir-zikirnya yang menjamin kebahagiaan, keselamatan, dan terjauh dari segala keburukan bagi kita di dalam hari itu. Azkar al-adhiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perisai dalam hidup kita, supaya kita selalu ingat sama Allah. Dan jangan sampai kita berpandangan bahwa zikir-zikir dan doa-doa itu adalah hafalan anak-anak TPA saja. Itu lebih daripada itu. Zikir-zikir itu adalah perkara yang sangat-sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, supaya setiap gerak-gerik kita diberkati oleh Allah, diberi kebaikan dan dijauhkan daripada keburukan. Ya, mestinya kita malu tatkala anak-anak kita yang di TPA atau yang berada di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an, mereka lebih hafal doa-doa dan zikir-zikir daripada kita. Ya. Suatu saat mungkin dia bertanya, "Bi, apa zikirnya masuk kamar mandi?" Saya lupa. Abinya bilang, "Pinter abinya. Tidak mau ketahuan kalau dia juga tidak tahu. Tanya sama gurumu sana. Lah mana buku pelajarannya?" Padahal abinya juga tidak ngerti, tidak paham, tidak hafal. Subhanallah. Ya. Zikir-zikir ini sangat bermanfaat ya, Allah. Sekarang ada buku-buku saku yang berisikan tuntunan-tuntunan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita hafal dengan baik, ya tidak mengapa. Buku saku itu kita kantongi dan kita baca zikirnya ketika kita akan melakukan hal yang akan kita lakukan. Sampai kita hafal baru kita tinggalkan. Kita tinggalkan untuk membawa buku itu. Ya. Ini perkara yang sangat bermanfaat. Jangan kita merasa malu. Jangan kita anggap bahwa itu adalah pekerjaan anak kecil. Menghafal doa-doa dan zikir-zikir. Mau makan setelah makan. Mau tidur setelah tidur dan sebagainya. Kita yang dewasa-dewasa ini butuh ya, terhadap zikir-zikir. Kalau anak-anak kecil, mungkin mereka menghafalnya sekedar sebagai pelajaran. Belum bisa sangat menghayati apa yang mereka hafal. Karena kadar kemampuan akal mereka belum sampai. Tapi kita yang dewasa, kita membacanya dalam keadaan kita mengerti artinya. Dengan kita membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita sungguh-sungguh minta sama Allah. Maka di antara sebab kelapangan dan kelonggaran hidup, kebahagiaan hidup, adalah banyak berzikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir-zikir yang umum, yang tidak ditentukan oleh waktu, tempat, dan masa atau kondisi. Kapan saja boleh kita ucapkan. Ya, zikir-zikir umum seperti kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak mengapa kita ulang-ulangi. Atau kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah, untuk mengisi kekosongan waktu kita. Atau secara lebih spesifik, kita membaca apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zikir-zikir yang umum, tidak terkait dengan waktu dan tempat atau kondisi. Di antaranya seperti apa yang beliau sebutkan, bagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalimatani khafifatan, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan kepada kita ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang maha pengasih, ringan di lisan dan berat timbangannya di sisi Allah, yaitu subhanallah wa bihamdih. Satu, yang kedua subhanallahil azim. Ya. Alangkah indahnya kalau kita selalu membasahi lisan kita, kalbu kita dengan zikrullah. Ya. Kita tahu bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang zikir kepada Allah. Sebutkan di dalam hadis Al-Qudsi ya, bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan menyebut-nyebut hambanya yang berzikir kepada Allah di sisi Allah. Kata Allah, kalau dia mengingatku di tengah keramaian, di tengah khalayak, aku akan sebut dia di tengah khalayak yang lebih baik daripada itu, yaitu di tengah-tengah al-malak. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, di dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya di dalam jiwa, di dalam diri. Orang yang berzikir kepada Allah akan terhindar daripada makar-makar syaitan. Maka zikrullah ta'ala termasuk hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang yang ingin mencapai kebahagiaan hidup. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita zikir-zikir dan doa-doa. Kalau kita ingin yang simpel ada, ingin yang tebal bukunya juga ada, lengkap seperti Al-Adhkar An-Nawawi. Nah, jadi jangan kita lupa akan zikir kepada Allah. Daripada kita ngelamun, ya, merawat, merenung, kadang apa yang kita pikirkan tidak jelas, mengkhayal kesana dan kemari, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, ya, maka lebih baik kita zikir kepada Allah. Daripada kita mengisi waktu dengan obrolan-obrolan yang tidak jelas tuntrungannya, ngalor ngidul, alangkah baiknya kalau kita zikir sama Allah. Amalan al-azkar ini tidak identik atau tidak pula milik ahli bidah. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah ogah-ogahan berzikir, tidak kenal zikir lah. Bahkan ahlus sunnah itu orang yang sangat memperhatikan al-azkar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan zikir-zikir dan doa-doa. Di samping itu, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita baca di dalam setiap gerak-gerik kita, itu adalah realisasi daripada tauhid kita kepada Allah. Realisasi bahwa kita adalah hamba Allah, bukan hamba yang selainnya. Sehingga kita tidak pernah terlepas, kalau bisa sedetik pun atau semenit pun, daripada mengingat Allah. Sehingga kita selalu membaca zikir, membaca doa. Ya. Kalau ada kesempatan qiraatul Quran, itu juga termasuk zikir. Dan min a'zamil adzkar, bahkan a'zamul adzkar, seagung-agungnya zikir, yaitu Al-Quranul Karim, yang dengan kita membacanya setiap huruf dihitung oleh Allah dengan 10 kebaikan. Perhatikan Al-Quran, baca, hafal, renungi, tadabburi maknanya, amalkan isinya, sehingga kita menjadi ahlul Quran yang dirahmati dan diberkati kehidupannya oleh Allah. Hati yang jarang membaca Al-Quran adalah laksana kuburan. Karena kuburan itu tempat yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang jarang membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi kuburan, hati yang mati, tidak tersirami oleh cahaya Allah, petunjuk dan hidayah dari Allah. Sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim malu kalau dia tidak bisa baca Quran. Istilahnya anak gaul hari ini tidak bisa baca Quran. Subhanallah. Sudah gede, sudah besar, bahkan sebagian sudah sampai pada status yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Mungkin dia punya gelar doktor, profesor, ya. Tetapi dia tidak bisa baca Quran. Ini sesungguhnya orang miskin seperti ini. Miskin apa? Miskin petunjuk dari Allah. Ilmu keduniaan dia sampai mendapat predikat sebagai doktor, sebagai profesor, tapi dalam hal agama Quran dia tidak bisa baca. Tidak kenal huruf-huruf Al-Quran, Al-Alif wal-Ba wal-Ta. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir terhadap Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang menjadi duta antara Allah dengan makhluknya, yaitu malaikat mulia Jibril alaihissalam. Ma'as-safaratil kiramil barah. Dan orang yang tertatih-tatih, ia tata'asa di dalam membaca Al-Quran, falahu ajran, kata Nabi, dia mendapatkan dua pahala, ya. Pahala membaca Al-Quran dan pahala upayanya untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, manusia di dalam membaca Al-Quran diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa perumpamaan. Ya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran, ia ibarat buah yang wangi dan enak rasanya. saya lupa apa nama buah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Nah, tapi buah itu adalah buah yang wangi dan enak rasanya. Karena dia mukmin, ya, jiwanya baik, kemudian dia membaca Al-Quran, maka dia seorang yang wangi semerbak dengan membaca Al-Quran. Kemudian seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ibarat tamar kurma. Enak rasanya, tetapi tidak ada wanginya. Tidak ada orang yang pernah mengatakan, wangi sekali kurma ini. Ya, karena tidak punya wangi, tapi kalau dirasakan, subhanallah. Wah, enak tenang. Ya. Ini kurma. Nah, mukmin yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan oleh Nabi seperti ini. Nah, kemudian munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah ibarat buah yang tidak enak rasanya dan busuk baunya. Kemudian munafik yang membaca Al-Quran, kata Nabi, adalah ibarat raihan yang wanginya semerbak tetapi tidak enak rasanya. Ya, munafik saja masih punya pengaruh. Kalau seandainya dia membaca Al-Quran, lah bagaimana dengan seorang mukmin? Jadi termasuk zikir yang harus kita perhatikan adalah qiraat Al-Quran. Ya, pelajari Al-Quran itu, ya, membacanya, kemudian tajwidnya, ya, kemudian kalau bisa tafsirnya atau sebelumnya menghafalnya, ya, membacanya, kemudian tajwidnya, kemudian menghafalnya, kemudian kalau bisa tafsirnya, ya, dan upayakan setiap kita membaca Al-Quran kita mentadaburi apa isi daripada Al-Quran itu, menyelami atau memahami apa yang sedang kita baca supaya kita bisa mendapatkan pelajaran dan tambahan iman. Paling tidak kita mengetahui apa artinya ayat per ayat secara literal, walaupun tidak kita mengerti tafsirnya. Itu sebagai kemudahan untuk kita. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk zikir. Apakah ada orang yang mau mengambil peringatan? Al-Qur'an itu sudah dimudahkan oleh Allah. Nah, banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu yang kita dengan membacanya dan mengerti artinya, kita langsung tahu apa maksud daripada ayat, apa yang diinginkan oleh Allah. Perintah-perintah tentang tauhid, ya, larangan-larangan daripada perbuatan syirik, kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu bersama para nabinya, yang taat, yang ingkar, apa akibat daripada mereka. Nah, upayakan baca Al-Quran, ya. Bagi yang tidak mengerti bahasa Arab, baca Al-Quran ayat per ayat. Kemudian setelah itu lihat terjemahannya paling tidak, ya, supaya kita ngerti apa yang kita baca, kita resapi. Bagi orang yang bisa berbahasa Arab, walaupun bahasa Arab itu tidak cukup untuk menafsirkan Al-Quran, tapi paling tidak dalam banyak ayat dia bisa langsung tahu apa yang diucapkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak seperti orang yang hanya membaca tapi tidak mengerti maknanya. Inilah perbedaan antara orang yang mengerti bahasa Arab atau tidak. Dia akan bisa menyelami bacaan Al-Quran, dan ini penunjang yang sangat besar pengaruhnya bagi kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau kita sedang membaca ayat, ya, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa menghayati, larut di dalam apa yang kita baca dalam sholat kita, atau apa yang dibaca oleh imam dalam sholatnya. Sehingga dalam sholat-sholat sunnah atau sholatul lail, kita bisa memohon rahmat Allah, surga Allah. Kalau kita melewati ayat-ayat tentang surga, kita bisa berlindung dari azab Allah. Kalau kita melewati ayat-ayat azab, kalaupun kita menangis karena kita tersentuh oleh ayat-ayat itu, kita tepat menangisnya. Tidak seperti sebagian orang, ayat yang dibaca apa, dia nangisnya kemana. Sedang dibacakan ayat-ayat yang terkait dengan pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang beriman, dia nangis. Kenapa engkau nangis? Dia terharu saja. Bagus sih. Bukan kita katakan tidak bagus, bagus. Satu acungan jempol. Tapi kalau dia ngerti maknanya, jelas ketika dia nangis, dia mengerti dia nangis kenapa. Dan ini lebih dalam maknanya. Tangisnya lebih punya arti. Ya, tidak asal nangis. Ya. Maka ini dua acungan jempolnya. Nah, ini qiraatul Qur'an. Dan baca Al-Qur'an itu di waktu-waktu di mana hati kita sedang kosong daripada kesibukan-kesibukan dunia. Kalau kita membacanya dengan iman, dengan mentadabburi apa isi daripada Al-Qur'an itu, di waktu-waktu di mana hati kita sedang kosong daripada kesibukan-kesibukan dunia, ini pengaruhnya besar pada iman. Mungkin tanpa terasa kita akan meneteskan air mata karena kita tersentuh dengan apa yang kita baca. Kita ingat sama Allah, kita ingat akan janjinya surga, dan kita takut akan ancamannya api neraka. Waktu-waktu hati kita kosong adalah di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir. Bangun di malam itu, di samping kita bisa melaksanakan salatul lail, membaca Al-Quran dari hafalan kita dalam salat itu, atau boleh pula dengan memegang mushaf. Dan bisa pula kita melanjutkan bacaan kita dari Al-Quran setelah kita selesai daripada sholat tersebut. Nah, bacaan kita bisa jadi didengar oleh malaikat yang hadir di dekat kita tatkala kita membacanya di tengah malam yang gelap gulita seperti itu, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat di mata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal hadis di sahih Muslim. Nah, jadi membaca Al-Qur'an harus punya porsi yang cukup di dalam kehidupan kita. Kir, seorang muslim, apalagi dia mengaku bahwa dia sunni, tapi dalam kesehariannya tak sekalipun dia menyentuh Al-Qur'an. Tak sekalipun dia memegang Al-Quran mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Lah kemana Anda, wahai saudaraku? Hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Engkau lupakan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rak hukum. Baca Al-Quran ya akhi. Iqra. Ya. Dia adalah pedoman di dalam hidupmu, menenangkan hati dan jiwamu dari panasnya syahwat dunia. Dunia dan syahwatnya itu panas, membara di dalam hati kita dengan keserakahan, ketamakan, hawa nafsu. Dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, kita didinginkan, ditenangkan, dibuat nyaman, ingat sama Allah. Ini kepentingan membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, segera belajar bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran. Ya. Supaya Al-Quran itu menjadi pelindung dan penyelamat bagi kita di dunia wal akhirah. Nah. Jadi ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Kemudian di antara sebab-sebab yang membawa kepada kebahagiaan hidup, yaitu melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia, dan melihat kepada orang yang di atas kita dalam perkara akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum." Lihatlah oleh kalian kepada orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. "Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak mengingkari kenikmatan Allah atas kalian. Kalau kita selalu melihat orang yang berada di atas level kita dalam perkara dunia, kita tidak pernah syukur dan tidak pernah puas. Seberapapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita melihat kepada yang di atas, kita merasa kurang. Aduh, kok cuma segini yang saya dapat? Saya cuma punya sepeda ontel, punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor mengatakan, saya cuma punya sepeda motor jelek, begini, butut, bekas. Tadi dia itu baru, Supra X, atau Vega R, dan sebagainya. Gak pernah syukur, gak ingat dia. Yang punya ontel gak ingat kalau dulu dia jalan kaki. Allah beri nikmat sehingga dia punya sepeda ontel. Ya, itu nikmat Allah, jangan digelapkan mata kita dengan melihat kepada yang di atas kita. Yang punya sepeda motor jelek bekas itu gak ingat dia kalau dulu dia naik sepeda ontel. Maka jangan lihat yang di atas kita dalam perkara dunia itu, supaya kita puas, supaya kita tenang, supaya kita nyaman, kita syukur kepada Allah, ingat yang di bawah kita. Kalau kita sehari-harinya cuma makan tahu tempe greh seperti tadi, ya itu sudah langganan kita setiap harinya, ingat ya, ya syukur sama Allah bahwa di sana ada orang yang hanya makan dengan nasi putih saja, yang hanya makan nasi putih saja. Ingat ya akhi, syukur sama Allah. Di sana ada orang yang tidak makan. Orang yang tidak makan pun sulit dapat makan. Syukur ya akhi. Ingat di sana ada orang yang lebih parah daripada kamu. Jadi kalau kita melihat kepada yang di bawah, kita syukur. Cobalah kita ingat-ingat kondisi kita yang sebelum ini. Lalu hitung. Sudah berapa banyak ternyata nikmat-nikmat Allah. Mungkin yang kamu bisa hitung itu baru sedikit dari sekian nikmat Allah yang telah Allah limpahkan. Supaya kita bisa syukur sehingga hidup kita itu lapang. Kita merasa bahwa kita diberi nikmat oleh Allah. Kalau tidak, kita tidak merasa kalau kita sedang diberi nikmat oleh Allah. Dan memang watak manusia, mereka merasa mendapatkan nikmat kalau kenikmatan itu telah hilang. Tapi apa mau dikata? Kalau sudah diangkat oleh Allah, ya, berarti kita kehilangan kenikmatan tersebut yang barangkali kita tidak akan merasakannya kembali. Nah, ya, sebenarnya kalau kita ingin benar-benar menghayati dari pembahasan ini, ya, kayaknya kurang pas kalau kita sering-sering melihat iklan. Iklan sepeda motor, iklan mobil, iklan kulkas, iklan ini, itu. ya, membuat kita enggak syukur dengan yang sudah diberi. Ada keluaran baru. Ya. Padahal kita sudah punya, tapi kurang, merasa tidak puas, berarti saya harus tambah. Ya. Akhirnya kita ngebet dengan mencari segala cara, segala jalan untuk bisa mendapatkan. Nah, atau paling tidak mengurangi rasa syukur kita sama Allah. Bukannya haram sih. Ya, saya tidak mengatakan itu haram. Ya, barangkali untuk menjaga. Ya, supaya kita tahu akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada siapa yang di atas kalian. Kalau kita lihat orang yang di atas kita, kita ngus dada. Ya Allah, kok hidup saya begini-gini terus? Ya. Kita sedang jalan, ya, naik sepeda motor yang butut atau yang bengkak itu tadi. Ya. Honda 70 misalnya. Untung-untung. Gak taunya lewat di samping kita mobil Mercedes yang mengkilat. Kapan saya bisa naik mobil seperti itu? Punya mobil seperti itu. Kalau kita selalu melihatnya kepada yang di atas, ya, dan kita lepas kontrol, kita bisa ingkar kepada nikmat Allah. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau terlintas di hadapan kita orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah di dalam perkara dunia, ada satu ucapan yang sangat menghibur kita. Apa yang selalu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah punya keutamaan yang maha besar. Sehingga kita tidak usah merasa kecil hati, sempit dada ketika melihat orang-orang yang berada di atas kita. Ketahuilah semua itu telah ditentukan oleh Allah, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Maka cepat-cepatlah kita mengalihkan perhatian kepada orang yang berada di bawah kita. Kita introspeksi diri bahwa di sana masih banyak orang-orang yang lebih kurang daripada kita, sehingga kita menyatakan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minan nas tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan aku atas kebanyakan manusia dengan seutama-utamanya. Ini membuat dada kita jadi tenang, nyaman dan bahagia. Kata Nabi, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena yang demikian itu lebih pantas kalian tidak mengingkari kenikmatan Allah atas kalian. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kalau tadi dalam riwayat Muslim, ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfalu minhu mimman fuddila alaihi. Apabila salah seorang di antara kalian melihat kepada orang yang dilebihkan atasnya dalam perkara harta dan penciptaan, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya yang dia dilebihkan atasnya. Jadi kata Nabi, kalau kita melihat orang yang lebih daripada kita, cepat alihkan perhatian kepada orang yang di bawah kita. Cepat ingat bahwa di sana ada orang yang lebih kurang daripada kita, supaya kita tidak ingkar sama nikmat Allah. Supaya hidup kita tetap lapang, nyaman dan tenang, tidak dibuat panas oleh syahwat dunia. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat kepada yang di atas kita dalam perkara agama. Dan ini sebaliknya. Sebaliknya dari yang pertama. Kalau dalam masalah agama, lihat yang di atas ya. Jangan lihat yang di bawah. Sehingga kamu berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu kepada kebaikan. Jangan lihat yang di bawah. Lalu menyatakan, alhamdulillah, saya masih untung. Sholatnya cuma sekali dalam sehari, alhamdulillah. Di sana masih ada orang yang enggak sholat. Keliru. Ngajinya cuma sekali sebulan, lalu menyatakan, alhamdulillah, di sana ada orang enggak ngaji. Taunya muncul dalam kajian hanya dalam daurah tahunan. Kalau kedatangan masyayikh, alhamdulillah saya ngaji sebulan sekali. Subhanallah, jangan gitu. Yang enggak bisa baca Quran menyatakan alhamdulillah, untung saya masih hanya tidak bisanya membaca Al-Quran, di sana ada orang yang enggak muslim. Kan gitu. Akhirnya dia semakin kendur, semakin kendur, semakin kendur untuk beragama dengan baik. Tapi dalam perkara agama, dia lihat kepada yang di atas. Ya, kok saya sudah sekian saya, usia saya, umur saya. Ya. Tapi kemampuan saya dalam ilmu, dalam amal, kok baru sekian? Sementara ada di sana orang-orang yang dia itu baru ngaji. Bahkan bisa dihitung sebagai anak saya. Kok lebih baik daripada saya dalam hal agama? Berarti saya harus berupaya untuk bisa berlomba dalam kebaikan. Ya. Kalau kita melihat dalam perkara agama, jangan tanggung-tanggung menggantungkan cita-cita. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Dalam perkara apa? Agama. Ya. Ada seorang yang datang ke hadapan Syekh Syekhuna Muqbil rahimahullah. Ya. Lalu dia ditanya oleh Syekh rahimahullah. Orang ini seorang yang ya lumayan cukup punya usia. Mungkin sekitar 50 tahun, 60 tahun gitu. Jenggotnya sudah memutih. Dia ditanya, "Engkau belajar ilmu ini, ilmu agama ini, engkau akan menjadi seperti siapa dalam cita-cita dan harapanmu?" Dia katakan, "Saya ingin jadi seperti Syekh Muqbil." Syekh merugi sekali engkau. Jadilah engkau seperti Syekh Al-Albani atau yang lebih tinggi seperti Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim. Orang-orang yang Masya Allah di atas kita. Sampai jibal seperti laksana gunung-gunung yang kokoh di dalam bidang ilmu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad. Fulan-fulan dari kalangan ahli ilmu. Ya, supaya kita berlomba dalam kebaikan ini. Kalau kita tidak sampai kepada martabat mereka, kita tidak rugi. Bahkan kita untung karena kita telah termotivasi untuk baik. Karena kita tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam agama kita. Kita terus menambah dan menambah. Sehingga ini keuntungannya. Semakin kita melihat kepada yang di atas kita, semakin kita rajin untuk berlomba dalam kebaikan. Ya, kalau bisa, antara kita saling mendukung, saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan. Teman duduk itu sangat berpengaruh. Kalau kita suka kumpulnya dengan orang-orang yang lemah agamanya, akhirnya kita juga ikut kendur. Ya. Suka kumpulnya sama yang kawan-kawan jarang ngaji, akhirnya jarang kumpul dengan orang-orang mulia. Cita-cita kita tinggi ke depan dalam masalah agama sehingga kita berlomba dalam kebaikan. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di antara kebahagiaan hidup itu adalah bahwa kita melihat dalam perkara dunia kepada yang di bawah kita, bukan kepada yang di atas kita. Karena itu bisa memupus dan melenyapkan hawa panas yang ditimbulkan oleh syahwat dunia. Nah. Kemudian di antara sebab yang bisa membawa kepada kebahagiaan hidup, yaitu banyak-banyak kita menceritakan kenikmatan Allah yang zahirah dan batinah yang terjadi pada diri kita. Banyak-banyak mengingatnya dan menceritakannya. Karena itu mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dan jauh daripada sifat ingkar kepada kenikmatan Allah.